Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita yang hendak safar ke luar negeri untuk tujuan berobat ataupun yang lainnya haruslah didampingi oleh mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailah bila mahramin." Tidaklah halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar satu perjalanan yang dibutuhkan satu perjalanan satu siang dan satu malam. Terlebih perjalanan itu untuk hal-hal yang bukan wajib. Semisal berobat dan yang serupa. Kecuali dia ditemani oleh mahram, seorang mahram. Tidak diragukan keberadaan mahram itu memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menjaga kehormatan, menjaga keselamatan wanita tersebut. Apalagi tujuannya adalah luar negeri yang tentu di sana terlalu banyak dinamika dan birokrasi yang sangat membutuhkan kehadiran seorang mahram. Adapun anggapan bahwa di sana ada dokter yang tidak ada di Indonesia, maka ketahuilah itu sebetulnya adalah bagian dari waswas setan, waswasnya setan, bisikan setan. Karena ketahuilah bahwa kesembuhan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kedua, klaim tidak ada dokter yang serupa, maka itu sebetulnya adalah karena keterbatasan informasi kita, bukan karena betul-betul tidak ada. Kemudian yang ketiga, ketahuilah bahwa pengobatan itu hanyalah sekedar upaya dan bukan jaminan. Betapa banyak orang yang ditangani oleh dokter yang menurut Anda dokter paling bagus dan lain sebagainya, namun ternyata tidak sembuh dan gagal. Anda hanya mendapatkan informasi dari orang yang merasa berhasil saja. Sedangkan Anda menutup mata ataupun Anda bahkan tidak pernah mau mencari orang-orang yang gagal pengobatan dengan dokter yang Anda kagumi tersebut. Dan selanjutnya yang perlu diingat juga, kesembuhan satu penyakit itu adalah hidayah dari Allah SWT, taufik dari Allah SWT. Betapa banyak orang yang Allah berikan kesembuhan dengan pengobatan yang sangat sederhana dan sangat mudah. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma anzalallahu da'an ila anzalallahu syifa'an." Tidaklah Allah SWT telah menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan pula penawarnya. Alimahu man alimah wa jahilu man jahilahu. Hanya saja ada orang yang mengetahui dan ada pula yang tidak mengetahuinya. Fa idza usiba dawa'u da' baru'a bi'idznillah. Dan bila penawar tersebut benar-benar telah didapatkan, maka penyakit itu akan sembuh. Karena itu, jangan gantungkan diri Anda dengan satu orang tenaga medis ataupun terapis, tapi gantungkan hati Anda kepada Allah SWT. Wa idza maridtu fa yashfin. Ingat ayat Allah SWT yang menegaskan bahwa bila aku sedang sakit, maka hanya Allah yang akan menyembuhkannya. Dan yang kedua, panjatkan doa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan penawaran Allah agar Allah Subhanahu wa taala menawar memberikan kesembuhan kepada penyakit yang Anda derita. Dan yang ketiga, bukalah mindset Anda untuk menerima berbagai macam alternatif pengobatan yang ada di negeri kita yang semuanya itu murah, halal tanpa harus kita melanggar aturan syariat Allah taala alam.